Pak Mario, kadang-kadang bahasa Bapak ini terlalu tinggi katanya. Sukar dimengerti. Kalau kita lagi nggak lihat benar ke layar kaca, kita noleh sebentar, kita balik lagi. Saya nggak tahu apa yang Bapak mesti omongin. Apa artinya seperti itu? Pak, gimana masukannya ini, Pak? Artinya harus memperhatikan. 100%. Sahabat Indonesia yang super, lihat ya, saya katakan 7 kata yang semuanya Anda mengerti, tetapi coba dengarkan tidak serius. 7 kata. Keburukan yang menjadikan kita baik adalah kebaikan. 14 kata. Orang yang maunya hanya mendorong akan terpenjara di ruangan yang pintunya membuka ke dalam. Coba ngelamun dengarkan itu. Kata-katanya sederhana, susunannya yang membutuhkan waktu. Saya, Anda tidak mungkin tahan lama belajar dari orang yang semua kata-katanya kita bisa mengerti. Ya? Alasan mengapa kita berguru dengan guru karena tidak semua kata-katanya kita mengerti. Betul. Waktu saya masih muda dan belajar, saya tidak pernah menyalahkan guru saya kalau saya tidak mengerti, karena itu tanda bahwa saya belum cukup mengerti. Anda tidak bisa berharap menjadi presiden dengan bahasa yang Anda gunakan untuk dagang sekarang. Karena bahasa adalah penentu pembeda kelas yang sebenarnya. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Terima kasih untuk Anda yang berjumpa dengan kami di luar sana. Untuk Anda yang meluangkan waktu bisa bertukar pendapat dan menanyakan hal ini kepada Pak Mario. Yes. Jawabannya sudah jelas. Sekarang ada penelpon, Pak. Silakan. Pasti pertanyaannya seputar kehidupannya. Silakan. Saya rasa yang tadi sudah dijawab tentunya. Halo, selamat malam. Salam super. Selamat malam, salam super. Salam super, Ibu. Dengan siapa, Ibu? Ya, saya Puspa dari Tangerang. Yes, Ibu Puspa. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Kita setiap tahun, akhir tahun suka bikin resolusi. Yeah. Gimana caranya kita untuk mencapai resolusi-resolusi kita itu? Oke. Terutama di tengah hambatan kayak putus asa, males, dan segala macam hambatan yang lain, ya, Pak. Ya. Yeah. Oke, terima kasih, Pak Mario. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Puspa dan sahabat Indonesia yang super, Tuhan menginginkan kita berhasil, berarti ada pihak yang menginginkan kita gagal, toh? Harus diterima itu. Rasa malas itu tidak mungkin dari Tuhan. Iya. Cek. Tidak mungkin Tuhan beritahu malaikat buat dia malas. Karena beliau maha penyayang. Pasti ada sesuatu yang lebih senang melihat gagal, sehingga meniupkan perasaan ngantuk, malas, curiga, was-was. So, kalau begitu, setiap kali Anda merasakan perasaan seperti itu, Anda bilang, bukan untuk ini aku dicipta. Aku dicipta untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, yang setia pada yang benar. Kalau bilang, kalau malas bagaimana? Anda tetap bisa bekerja rajin dalam perasaan malas. Kan bekerja keras dan malas tidak ada hubungannya. Sebetulnya, kita yang mensyaratkan tidak malas sebelum kerja keras. Tetapi kan ada orang yang kerja keras menyangkul, rajin sekali, enggak, aku ini sebetulnya malas. Kan bisa. Bisa. Maka, kalau mau jadi orang biasa, gunakan cara-cara umum. Karena kita mau jadi pribadi yang tidak biasa, biasakanlah diri dengan cara-cara yang tidak lazim. Itu. Ada telepon kedua, Pak? Silakan. Halo, selamat malam. Salam super. Salam super, halo. Ya, selamat malam, Ibu. Bapak? Salam super. Salam super. Ya, Pak Mario. Yes. Saya dari Yogyakarta. Dari mana, Bu? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya, silakan. Dengan siapa, Ibu? dengan Ibu Chris. Ya, yes, Ibu Chris, silakan. Awalnya kok pendendam kepada apa suami, kepada saya sudah tua-tua. Bagaimana menghilangkan dendam itu supaya nanti di akhirnya tidak ada penyesalan kalau ditinggal salah satunya begitu. Terima kasih Pak Mari. Iya. Terima kasih Bu. Cukup jelas kan? Iya. Ya. Ibu Chris dan semua wanita Indonesia yang super. Ikan istri saya juga termasuk di situ. Anjuran saya, kalau ada dendam kepada suami, gunakan perasaan itu, besarkan perasaan itu, dendam itu digunakan untuk nguyel-nguyel dia. Untuk nguyel-nguyel itu disiksa, gitu. Dinaiki, dipeluk, dipiting, disayangi dia. Kalau Anda demikian mendendamnya, kenapa menua bersama? Mengapa tidak menjadikan perjalanan menua